Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasl. Masih di halaman 54. Idza arafta hadhihi al-usul. Apabila engkau telah mengetahui prinsip-prinsip ini, itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah dan tauhid, fa'alam, ketahuilah, annallaha ta'ala ja'alal ibadata lahu anwa'an, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah untuknya anwa'an, beragam atau berjenis-jenis. Ini Al-Imam As-Sunani menyebutkan jenis-jenis ibadah. Nah, fungsinya kenapa disebutkan oleh beliau jenis-jenis ibadah ini? Beliau ingin menyebutkan secara global berkaitan dengan kesyirikan itu tidak khusus pada salah satu jenis, tapi meliputi seluruh jenis ibadah. Yang pertama disebutkan oleh beliau, i'tiqadiyah. Ibadatun i'tiqadiyah. Wahya asasuha. Dan itu, ibadah i'tiqadiyah adalah asas. Asasnya ibadah. Fondasinya ibadah. Dasar utama dalam beribadah adalah keyakinan. Wadhalika, bagaimana ibadah i'tiqadiyah? Ayya'taqida, dia meyakini annahu rabbul wahidu al-ahadu alladhi lahul khalqu wal amru, yaitu dia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ar-rabbul wahid al-ahad, itu sama ar-rabb al-wahid al-ahad. Dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang satu, yang Maha Esa, alladzi laul khalqu wal amru, yang ada padanya lah al khalq, penciptaan, wal amr, dan urusan. Wa biyadihi an-naf'u wad-dharru, dan di tangannya lah kemanfaatan dan kemudharatan. Maknanya yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudharat, yaitu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu alladhi la syarikalah, bahwasannya dia tidak ada sekutu baginya. Wa la yashfa' indahu ahadun illa bi'idni, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idni. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa biizni, melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la ma'buda bihaqqin ghairahu, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairu dhalika min lawazimil ilahiyah, dan yang selain itu dari lawazim, konsekuensi-konsekuensi ilahiyah, yaitu konsekuensi ubudiyah. Dari keterangan As-Sunani ini tadi, beliau menyebutkan apa? Berkaitan dengan i'tiqad rububiyah dan i'tiqad uluhiyah. Kemudian beliau menyebutkan lagi, wa minha lafziyah, dan di antara jenis ibadah, ibadah lafziyah, pelafatan. Wahiyan nutqu bi kalimati tauhid, yaitu mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Faman i'taqada, maka barang siapa yang meyakini, ma zakara, apa yang dia sebutkan, dia yakini apa yang dia sebutkan, atau dia ucapkan tadi, dia yakini walam yantaq biha atau ma zukira ya afan. Faman ya'taqada ma zukira, barang siapa yang yang meyakini apa yang telah disebutkan, walam yantaq biha, dan tidak mau dia ucapkan apa yang dia sebutkan, apa yang disebutkan di atas ya, berkaitan dengan i'tiqadiyah, diyakini sama dia tapi tidak mau diucapkan sama dia. Dia meyakini Allah SWT pencipta, pengatur alam semesta, tapi tidak mau mengucapkan keislamannya tadi. Lam yuhqan damuhu wa la maluhu, maka darah dan hartanya belum terjaga. Kalau dari kalangan jin, iblis. Kalau dari kalangan manusia, Abu Thalib, dia meyakini kebenaran agama Islam. Kaum musyrikin kan secara global kan meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala kan. Bahkan Abu Thalib meyakini kebenaran agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak mau mengucapkannya, belum terjaga darah dan hartanya. Wa kana ka iblis, dan dia ka iblis, seperti iblis. Fa innahu ya'taqidu tauhida, sesungguhnya iblis meyakini tauhid. Iblis meyakini tauhid. Mana dalil yang menunjukkan iblis meyakini tauhid? Syarif, syarif. Tauhid rububiyah. Yapin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Berarti dia meyakini Allah SWT yang mencipta, menetapkan adanya rububiyah. Bal wa yuqirru bihi, bahkan iblis mengikrarkan, dia yakini Allah SWT yang menciptanya, diucapkan sama dia ketika ditanya tadi. Kama aslafnahu anhu, sebagaimana yang kita sebutkan telah lalu. Sudah disebutkan sama beliau kan, yang ayat ucapan iblis, Rabbi bima aghwaitani illa annahu lam yamtathil amrallahi bisujudi fakafara. Namun bahwasannya dia, iblis, tidak mengerjakan, tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud, fakafara, maka dia pun kafir. Para ulama menyebutkan kufur iblis ini disebut dengan kufur istikbar atau kufur iba. Kufur istikbar atau kufur iba. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kufur dikarenakan sikap sombongnya iblis. Waman, jelas ya, dia meyakini tauhid namun tidak mau diucapkan, maka belum masuk Islam. Waman nataqa biha, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid tadi, walam ya'taqid, dan belum meyakini atau tidak meyakini, maknanya cuman mengucapkan, hukina maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah, harta dan darahnya terjaga, namun hisabnya, urusannya, perhitungan dia diserahkan kepada Allah. Makanya ketika Usama bin Zaid membunuh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikejar ketika perang, dia kepepet itu kan, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian langsung ditusuk, dibunuh sama Usama bin Zaid. Sampai berita itu kepada Rasul. Usama yang memberikan alasan, jangan-jangan dia ini karena terdesak. Kata Rasulullah SAW, asyakokta qalbah, apakah engkau telah membelah dadanya, tahu isi hatinya. Kenapa yang diinginkan oleh Rasul di sini semata-mata dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah terjaga. Tidak, tidak menilai batin. Namun kalau seandainya memang terbukti dia dari kalangan munafikin, itu diserahkan hukumannya kepada ulatul umur. Makanya orang-orang munafikin di kota Madinah tidak ada yang dibunuh sama Rasul. Karena semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah terjaga. Sedangkan Rasul waliul amr kan. Bisa saja Rasul membunuh mereka pada tahun ke-9 Hijriah misalkan kan. Namun dikarenakan mereka sudah mengucapkan secara lisan. Wa hukmuhu hukmul munafiqin. Dan hukum mereka itu, hukumnya orang yang mengucapkan seperti ini dihukumi seperti munafikin. Itu ibadah lafziyah. Jadi ibadah i'tiqadiyah meyakini tauhid, kemudian lafziyah dia ucapkan kalimat tauhid tersebut dan masuk pada bentuk ibadah lafziyah ini ya seperti qiraatul Quran, zikir dan seluruh ibadah-ibadah yang dilafadzkan. Wa badaniyah, ibadah badaniyah. Kal qiyami warruqu'i wassujudi fis shalah, seperti berdiri, ruku, sujud dalam salat. Wa minha as-shaumu, dan diantara ibadah badaniyah puasa. Nahan diri kan puasa yang badan yang enggak makan kan. Wa fa'alul hajj, dan aktivitas-aktivitas haji, perbuatan-perbuatan ketika di musim haji. Wa tawaf, dan tawaf itu ibadah badaniyah. Walaupun sedikit banyak dari ibadah ini tadi enggak lepas juga ada modal harta untuk haji. Secara global ya memang ibadah badaniyah. Namun untuk zaman sekarang ini ya semuanya butuh bekal untuk makan di situ dan yang lainnya. Kemudian maliyah, ibadah maliyah. Ka ikhraji juz'in minal mal imtithalan lima amarallahu bihi ta'ala. Seperti mengeluarkan satu bagian dari harta dalam rangka imtithalan, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'ul wajibat wal mandubat fil amwal wal abdan wal af'al wal aqwal katsiratun. Jenis-jenis kewajiban dan perkara yang disunnahkan baik dalam urusan harta, badan, perbuatan, ucapan katsiratun, banyak sekali. Lakin hadhihi ummahatuha, akan tetapi inilah ummahatnya, inti atau induk-induknya. Kalau kurban masuk ibadah apa itu? Maliyah. Kurban kalau yang nyembelinya orang lain masuk ibadah maliyah. Kalau yang nyembelinya dia sendiri masuk ibadah maliyah badannya. Karena tindakan proses menyembeli itu juga disunahkan kan? Kan pembahasan fikih korban disunahkan, orang yang menyembel, yang berkorban itu dia menyembeli dengan diri sendiri, berarti kan aktivitas dia tadi juga dinilai karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkorban beliau menyembeli dengan sendirinya. Makanya perlu untuk latihan ngotong hewan korban itu tadi, belajar sama apa coach istilahnya coach sama jazar coach kan antum ya biasakan bahasa Arab lah al jazar untuk anu ini jangan lagi dipanggil apa al najjar tuh karena anu dia lagi cuti dia anu borongan jadi al jazar Abu Khalid Fauzi al jazar ya, jazar itu tukang jagal artinya. Oh, kan. Iya kan? Jazar itu tukang jagal. Ya. Antum kan banyak lakopnya, menyesuaikan musim. Musim garap mebel jadi An-Najjar itu kan. Jadi kalau dibuat biografi itu lumayan. Fauzi, kalau buat buku itu kan, buat buku itu. Abu Khalid Fauzi, Al-Haddad, An-Najjar, Al-Jazzar, itu tadi. Ya zaman dulu kan banyak. Ada Khalid Al-Hazza, ya. Kayak As-Sawuni. Nisbat ke katanya As-Sabun itu ada nisbat apa keluarganya atau siapa gitu yang jual sabun seperti Az-Zahabi, kadang nisbat ke kawannya malah karena dekat sama kawannya yang anu. Nisbat profesi itu udah masalah, mungkin untuk memisahkan terlalu banyak yang nama Fauzi kan itu mengenalkan dengan anu. Fauzi mana? Fauzi An-Najjar, Fauzi Al-Jazzar. Kadang di HP anak tuh yang chattingan tuh minta chatting ke yang lain malahan. Kadang kalau yang nanya ada di Kalidon ini ada juga namanya Fauzi. Anak nanya, antum Fauzi yang mana? Masalahnya di HP ini banyaknya nama Fauzi. Yang tukang jagal bukan, anak kira antum kan? Bukan Ustaz. Anak taklim juga di anu itu di Tauhidur Rahman itu. Masih muda kok. Fauzi lain ada kan, ada yang Fauzi kecil. Jadi namanya dalam rangka tamayuz. Itu beda kan satu sama lain. Panggil Mo kan? Hah? Mo tuh. Ada tetangga itu namanya Fauzi juga. Jadi kami sambil manggil tuh Mo. Mo, Samo. Mo, Samo. Samo. Mo. Mana Mo? Samo. Mo. Samo. Kemudian kata lima Mas'an Ani. Wa idza taqarrarat hadhil umur, apabila perkara-perkara ini sudah tetap, ya, fa'lam anna Allah ta'ala ba'athal anbiya'a alaihimus salatu wassalam min awwalihim ila akhirihim. Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi alaihimus salatu wassalam min awwalihim, dari nabi yang pertama ila akhirihim sampai nabi yang terakhir. Yad'unal ibad ila afradil ila ifradillahi ta'ala bil ibadah. Mereka semua mengajak umat manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesakan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugasnya para nabi, para rasul. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut ta'ud. Dan semuanya mengatakan, Ya qawmi an ya'budullaha ma'lakum min ilahin ghayruh. Itu yang pertama kali siapa? Rasul Nuh alaihissalam, kemudian yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Adam, ya beliau nabi bukan rasul. Sama ya, nabi sama rasul juga diutus untuk memberitahukan kepada umatnya, cuman mereka menyebutkan yang agak akrab mendekati kebenaran, dalam artian akrab ilal haq ya, arjah maksudnya. Yang pernyataan Ibnu Taimiyah yang membedakan kalau rasul diutus kepada kaum yang membangkang, kalau nabi kepada kaum yang tidak membangkang. Jadi mereka menyebutnya yang pertama sekali rasul adalah Nuh alaihissalam. Kemudian berkaitan dengan nabi dan rasul, ya juga ada khilaf di kalangan para ulama apakah ada perbedaan ataukah tidak. Ada yang menyatakan ada perbedaan dan itu jumhur ulama. Ada sebagian dari, kalau tidak salah dinukilkan dari Abu Hanifah, menyatakan tidak ada perbedaan, sama saja nabi dan rasul. Namun mayoritas para ulama menyebutkan ada perbedaan, dan yang lebih akrab, lebih asaf adalah pendapat yang menyatakan adanya perbedaan. Wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi. Kata para ulama ketika menyebutkan ayat ini, wawu di situ, wawu ataf lil mughayarah, menunjukkan adanya perbedaan. La ila isbati annahu khalaqahum wa nahwuhu. Bukan untuk menetapkan. Jadi para rasul, para nabi diutus itu untuk mengajak kepada ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Bukan untuk menetapkan bahwasannya Allah lah yang menciptakan mereka dan yang semisalnya. Jadi dakwah para nabi, para rasul semuanya ngajak kepada tauhid uluhiyah. Bukan ngajak kepada tauhid rububiyah. Justru tauhid rububiyah itu mereka gunakan untuk apa? Untuk mengilzam kaumnya. Dikarenakan kaumnya sudah menetapkan tauhid rububiyah. Tinggal dipaksa sama mereka, diilzam untuk mereka menetapkan tauhid al-uluhiyah. Idhum mukirruna bidzalik. Dikarenakan mereka, kaum-kaum para nabi tadi, menetapkan hal tersebut. Bahkan Fir'aun pun menetapkan rububiyah. Ya kan? Walaupun secara zahir dia mengingkari kan? Laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basair. Sungguh engkau telah tahu, kata Musa, sungguh engkau telah tahu ya Fir'aun, tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini tadi, yang 9 ayat itu, darah, apa, belalang ya, sama kodok, ada 9 itu, melainkan adalah Rob, pemilik langit dan bumi. Kama karornahu wa karornahu, sebagaimana yang kita tetapkan dan kita ulang-ulangi. Itu tadi. Kalau sering diulang-ulang, maka baku, paten dia. Istilahnya para ulama, matakarroro takarroro. Sesuatu yang takarroro, kaf takarroro. Maka takarroro akan nempel, menetap. Itulah kunci belajar. Berulang, dah lama-lama nempel. Tapi kalau sudah belajar, sudah libur, kaget ngulang lagi. Rupa itu tadi. Walidha qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami ini untuk mengajak agar kami menyembah Allah semata? Ay linufridahu bil ibadati wa nakhussahu biha min duni alihatina. Maknanya, agar kami mengesahkannya dengan peribadatan dan mengkhususkannya dari selain, atau dan mengkhususkannya, mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala biha dengan ibadah tadi, min duni alihatina, dengan tanpa menyembah lagi sesembahan-sesembahan kami. Maknanya, apakah engkau, ya, menyatakan para nabi tersebut, kaumnya mengatakan, apakah engkau cuma ngajak kami mengesakan Allah dan tidak lagi menyembah Tuhan-Tuhan kami? Falam yunkiru illa tolabar rasul, tolabar rasuli minhum ifradung ifradallah ifradal ibadati lillah. Falam yunkiru, dan mereka tidak mengingkari, illa kecuali talabar rusul, melainkan talabar rusul nasihin. Kenapa anda baca talabar rusuli? Talabar sebagai apa? Sebagai maf'ul. Maf'ulun bihi ya. Apa namanya kalau ustaz, apa namanya ini? Nakis manwi. Falam yunkiru illa talabar rusuli. Mereka tidak mengingkari melainkan permintaan rasul tadi. Melainkan permintaan para rasul ifradal ibadati lillah, yaitu mengesakan Allah, mengesakan mengkhususkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka tidak mengingkari dari dakwah para nabi para rasul itu, cuma satu saja yang mereka ingkari. Permintaan para nabi para rasul untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Walam yunkiru Allah taala. Mereka tidak ada yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin penduduk Mekah pun menetapkan ada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ketika Abu Thalib, Abdul Muthalib, Ka'bah mau dihancurkan Abraha, apa kata Abdul Muthalib? Aku datang ke sini pengen ngambil unta. Untanya yang dirampas kan? Aku cuman ngambil, pengen ngambil unta, adapun Ka'bah fala rob. Dia punya rob. Fa ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik unta. Semua orang tahu kalau Ka'bah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mereka tadi meyakini patung itu yang ngasih langsung. Semuanya yang dilakukan kaum musyrikin itu, mereka cuma menjadikan patung sebagai perantara. Tidak ada yang meyakini patung itu. Kalau ada, itu musyrikin yang kebangetan. Tapi tidak kata, yang disebutkan dalam ayat, cuma mereka menjadikan perantara. Walam yunkirullah, wala qalu innahu la yu'bad. Dan mereka tidak ada yang menyatakan Allah itu la yu'bad, tidak layak disembah. Bal aqarru bi annahu yu'bad, bahkan mereka menetapkan bahwasanya Allah memang layak disembah. Jadi tipis ya syirik itu. Yang namanya syirik itu dia ibadah kepada Allah, nyembah juga selain Allah, itu namanya syirik. Kalau dia nyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama menyebutkan ini kekufuran. Walaupun sebagian para ulama ada yang menyatakan sama baiklah, kufur sama syirik. Sama-sama dosa besar. Namun sebagian menyatakan ada perbedaan, kufur itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Dia membangkang. Ya, kalau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala disebut musyrikun. Wa ankaru kaunahu yufradu bil ibadah, dan mereka mengingkari kondisinya Allah Subhanahu wa taala diesakan, disendirikan dalam peribadatan. Itu yang mereka ingkari. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala untuk disendirikan dalam peribadatan. Fa'abadu ma'allahi ghairahu, sehingga mereka menyembah selain Allah bersamaan Allah. Wa asyraku ma'ahu siwahu, dan mereka menyekutukan selain Allah bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhadhu ma'ahu andadan, dan mereka membuat tandingan-tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala, atau sekutu-sekutu bersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan atau membuat tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Ay wa antum ta'lamun annahu la niddalahu. Dalam keadaan kalian tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Wa kanu yaqulun, dulu mereka mengucapkan fi talbiyatihim lil hajj, ketika mereka bertalbiyah di musim haji, labbaikala syarikalah syarikalak illa syarikan huwalak, pada lafaz labbaik. Labbaik ini maknanya kami penuhi panggilan engkau, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Benar, sampai sini itu benar. Kalau dia berhenti sampai sini, dah selesai. Muwahid, gitu loh. Cuma ditambah sama dia, illah syarikan huwalaka, kecuali sekutu yang kau miliki. Masih netapkan. Tamliku wama walak, wama malak. Engkau memilikinya, wama malak, dan apa yang dia miliki. Jadi dia menetapkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikannya. Wa kana yasma'uhun nabiyyu yasma'uhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda qawlihi. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ketika mereka mengatakan la syarika laka. Qad ya. ketika Rasul mendengar ucapan mereka, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, fayaqulu, Rasul mengatakan, qad, qad. Ay, afraduhu jalla jalaluhu, lau taraku qawlahum. Coba di, antum carilah ya, nanti apa makna qad, qad. Apa qad, apa yang dimaksudkan, qad, qad ini, apa namanya, qad yang anu, qad masuk fil madhi itu. Atau ada takdir yang lain atau isim apa aswat gitu, asmaul aswat atau apa, antum cari, itu perlu dilihat di syarah syarah Sahih Muslim, kode kode ya, atau mungkin ada yang dibuang gitu loh, misalkan kode sedekah, kode sedekah itu kan butuh ke syarah, nggak bisa ngarang-ngarang di sini. Ai maknanya afroduhu, mereka telah mengesakan jalla jalaluhu ya, pada lafaz la syarika lak, lau taraku qaulahum, kalau seandainya mereka meninggalkan ucapan mereka, illa syarikan huwalak, kecuali syarikan sekutu huwalaka yang engkau miliki, fa nafsu syirkihim billah iqrarun bihi ta'ala, fa nafsu syirkihim billah iqrarun bihi ta'ala. Lihat kata Imam As-Sunani ya, nafsu syirkihim, bentuk kesyirikan mereka kepada Allah, hakikatnya iqrarun bihi ta'ala, penetapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya benar, tindakan mereka melakukan kesyirikan secara tidak langsung itu menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu melakukan kesyirikan. Dari lafaz ini kan mereka melakukan kesyirikan, tapi secara tidak langsung tindakan mereka melakukan kesyirikan tadi menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami ini? Mus'ab. Nyambung kan? Jadi kaum musyrikin itu tadi, tindakan mereka melakukan kesyirikan secara tidak langsung, tindakan mereka tadi juga menetapkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dinyatakan syarik, sekutu, melainkan harus ada sekutu yang lain kan, ada pasangannya. Wallahu ta'ala alam. Sama ada pun sisanya insyaallah dilanjutkan besok. Enggak, besok libur. Full kita libur. Sore paling belajar kalau enggak ada halangan. Pada asar. Mau kerja bakti besok.